إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Kita akan melanjutkan dengan kitab Bulughul Maram pada bab Al-Mashu 'ala Al-Khuffayn. Hadis yang ke-55. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. Dari sahabat المغيرة بن شعبة رضي الله عنه dia berkata kuntu ma'an nabi, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a fa'ahwaytu li anzi'a khuffayhi. Maka beliau berwudu. Fa'ahwaytu, aku pun menjulurkan tanganku atau aku merunduk li anzi'a khuffayhi, untuk melepaskan kedua khufnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam bersabda da'huma, biarkan kedua khuf tersebut. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan kedua kakiku suci. Famasaha alaihima, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf tersebut. Muttafaqun alaih, hadis sahih disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita masuk pada bab al-masmu ala al-kufain, mengusap dua khuf. Khuf yakni semacam kaos kaki terbuat dari kulit yang mereka dahulu memakainya, dan ini menjadi kebiasaan orang-orang sampai saat ini. Kuf tersebut masih ada, masih tetap dipakai. Syariat memberikan suatu rukhsah dan keringanan bagi muslimin di dalam berwudu, saat berwudu, sementara mereka memakai khuf. Maka diperbolehkan mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kaki. Akan tetapi semua ada ketentuannya, ada aturan syariatnya. Di antara aturan atau ketentuan syariat dalam hal ini adalah seperti yang disebutkan pada hadis ini, hadis Abu Hurairah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, yaitu bahwa salah satu syarat diperbolehkannya mengusap kuf adalah ketika dia memakai kuf tersebut, dia dalam keadaan suci dari hadas. Yakni terlebih dahulu seseorang berwudu atau bersuci, kemudian memakai kufnya. Nah, sehingga dengan itu memakai kuf dalam keadaan telah suci dari hadas. Seperti yang kita dengar pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berwudu lalu Al-Mughirah hendak melepaskan khufnya. Nabi mengatakan da'huma, biarkan. Boleh tanpa dilepas. Boleh mengusap khuf tanpa membasuh kaki. Dengan syarat kata beliau, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ, aku telah memasukkan dua khuf pada dua kakiku, atau aku mengenakan, memakai khuf pada kedua kakiku dalam keadaan dua kaki tersebut telah suci. Nah, ini menjadi syarat. Maka dipahami dari sini, kalau seseorang memakai khuf sebelum suci dari hadas, dia tak boleh mengusap kuf. Ya, dia tak boleh mengusap kuf. Hadis berikut. Walil arba'ati anhu illa an-nasa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfala. Wa fi isnadihi dha'fun. Walil arba'ah, dan dalam riwayat Ahlus Sunan al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah, anhu dari Al-Mughirah bin Syu'bah, illa Nasa'i, kecuali Nasa'i, beliau tidak meriwayatkannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfala, beliau mengusap bagian atas khuf wa asfala dan bagian bawah. Fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini terdapat keterangan yaitu tentang kaifiyah cara mengusap kuf, apa dan bagaimana, macam apa mengusap kuf. Hadis ini menyebutkan bahwa mengusap kuf dengan cara mengusap bagian atas dan bagian bawah. Nah, akan tetapi hadis ini dhaif, ada kelemahan, disebutkan dalam sebagian syarah karena ada inqita', sanad yang terputus antara Thawr bin Yazid dan Raja' bin Haywah. Sanad yang terputus. Mahibbati fillah rahimakumullah. Dengan sanad yang terputus, maka hadis ini dhaif, lemah. Dan hadis ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Karena dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap khuf yang atas, bagian atas khuf. Dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf tanpa bagian bawahnya. Ya, seperti hadis yang akan kita baca, حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث يمثلهم. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. دري علي رضي الله عنه هي بركته: لو كان الدين بالرأي، seandainya agama itu بالرأي akal, لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه، tentu أسفل الخف bagian bawah khuf aula lebih utama, bil masyi untuk diusap, untuk diusap min a'la dari bagian atasnya. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai, mengusap bagian atas khufnya, kedua khufnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada ini yaitu asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian beliau katakan bahwa beliau melihat Rasulullah, yakni hadis ini hadis fi'li, beliau melihat Rasulullah SAW, Nabi melakukan apa? Ra'aitu Rasulullah yamsahu ala zahir, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufaihi, kedua khufnya. Nah, dari sini kita mendapatkan suatu penjelasan tentang kaifiyah tata cara mengusap khuf, yaitu mengusap bagian atas, bukan bagian bawah. Dan bahkan beliau menekankan di awal asar, lau kana dinu birra'yi, seandainya agama itu dengan akal, seandainya agama dengan akal, maka tentu bagian bawah lebih diutamakan untuk diusap daripada bagian atas. Kenapa? Karena bagian bawah itu yang kotor, terkena debu, terkena tanah, terkena kotoran macam-macam. Nah, tentu secara akal itu lebih utama diusap, yakni dibersihkan daripada bagian atas khuf tersebut. Tapi agama bukan akal. Agama adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla lebih tahu mana yang maslahat secara agama dan secara duniawi. Ya, di sana ada hikmah-hikmah yang Allah Azza wa Jal simpan di dalam syariat dan aturan-aturannya. Sehingga utamakan wahyu, utamakan agama yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita tak boleh memakai akal untuk menolak urusan agama, untuk menolak aturan agama. Dan akal yang sehat, dia akan selalu sejalan, selaras, seiring dengan syariat. Akal yang sehat selalu sejalan dan seiring dengan syariat. Selanjutnya, wa an Sufyan bin Affan radhiyallahu anhu قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من رائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن ماجه. واللقب له ابن خزيمة وصححاه بني صفوان بن عسال رضي الله عنه سموك الله مريضين بني صفوان بن عسال رضي الله عنه سموك الله مريضين كان النبي صلى الله عليه وسلم adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna memerintahkan kami idza kunna safran apabila kami safar alla nanzi'a khifafana agar kami tidak melepaskan kuf-kuf kami thalathata ayyamin wa layalihinna tiga hari bukalam illa min janabah kecuali disebabkan janabah walakin akan tetapi min ghaib bila disebabkan ghaib buang air besar wa baulin buang air kecil wa naumin dan tidur bila disebabkan ketiga perbuatan tersebut maka khuf tidak dilepas. Ya, cukup diusap, yakni dengan berwudu diusap. Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi, dan ini lafaz Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi, dan juga hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini terdapat suatu faedah hukum yang terkait dengan mengusap kuf, yaitu at-tauqit, pembatasan waktu. Pembatasan waktu. Pada hadis ini disebutkan bahwa bagi seorang yang musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu rukhsah, keringanan untuk mengusap kuf thalathata ayyamin wa layalihinna, tiga hari tiga malam. Bagi musafir diberi waktu tiga hari tiga malam. Ya, selama tiga hari tiga malam ketika tidak ada janabat dia batal wudunya karena ghaid buang air besar, atau karena baul buang air kecil, atau karena naum karena tidur sehingga batal wudunya, maka cukuplah dia berwudu dan mengusap kuf sebagai ganti membasuh kakinya. Tak perlu dia membuka sepatunya atau kufnya, cukup dia mengusap. Para ulama menyebutkan mengusapnya pun satu kali cukup. Tata cara mengusap, kaifiahnya, yang pertama mengusap bagian atas, yang kedua mengusapnya satu kali cukup. Ya, karena dengan mengusap satu kali telah terlaksana al-matsu 'alal khuffain. Telah terlaksana al-matsu 'alal khuffain. Terkecuali apabila janabat. Bila seseorang janabat, maka dia membuka khufnya karena dia berkewajiban untuk mandi janabat. Ketika mandi janabat, maka tentu dia membuka khufnya. Nabi SAW memerintahkan untuk membuka khuf untuk mandi janabat. Pada hadis berikutnya akan disebutkan juga bab tauqit, penetapan waktu tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk mukim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin layaliyahunna lil musafiri فيوما وليلة للمقيم، يعني في المسجد على الخفين أخرجه مسلم. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبكته، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجدكن 3 أيام، نبي تتبكن 3 أيام لغياريهن في جهر الجمالم للمسافر والمسافر، يوما وليلا للمقيم dan sehari semalam bagi mukim. Yani seseorang yang tidak kafir. Yani filmasnya Al-Khufayn. Beliau maksudkan dalam bab mengusap 2 kuf akhrajah muslim. Hadis riwayat muslim. Hadis ini seperti antum dengarkan bahwa Nabi SAW menetapkan waktu tauqif bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim, yakni seseorang yang tidak musafir, dia berada di tempat tinggalnya, maka mendapatkan rukhsah 1 hari 1 malam. Setelah itu dia membuka khufnya, melepas khufnya, kemudian boleh dia berwudu, kemudian memakai lagi. Begitu pula musafir, setelah 3 hari melepasnya, setelah itu dia boleh memakai kembali. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, misalnya perhitungan 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam. Bila mulai perhitungan itu, mulai perhitungan tersebut adalah sejak pertama mengusap, ya, bukan permulaannya adalah mulanya pertama memakai atau pertama hadas, bukan. Tapi pertama mengusap, contohnya malam ini karena memakai khuf pada pukul 8 waktu Indonesia. Malam ini saya atau ana memakai khuf, ya, saya memakai khuf pada pukul 8 waktu Indonesia malam. Kemudian saya berhadas nanti malam pada jam 12, pukul 12 ana berhadas. Saya berhadas. Kemudian subuh, ya, esok hari subuh, saya mengusap, awal mengusap. Nah, dimulai perhitungan 1 hari 1 malam, bila bukan pukul 8, bukan pukul 12, tapi esok hari subuh, waktu subuh, karena itu awal mengusap. Sehingga 1 hari 1 malam, yakni sampai subuh pada hari berikutnya. Ya, sehingga 1 hari 1 malam adalah pada waktu subuh hari berikutnya. Ya, subuh untuk harinya lagi. Begitu ya. Jadi awal mengusap itulah awal perhitungan. Bukan awal hadas, bukan pula awal pemakaian. Berikutnya, وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني الأمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. Dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa sariyatan, mengutus sariyah. Sariyah yakni pasukan kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut memimpin. Ya, tapi pemimpinnya adalah seorang sahabat, bukan Rasulullah. Ini bernama sariyah. فأمرهم أن يمسهوا على العصائب. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap al-asaib, yakni al-amaim. Mengusap asaib, yakni sesuatu yang diikat atau sesuatu yang dililitkan. Yakni maksudnya imamah, karena imamah kita putar, ya. Kita pusingkan di kepala kita, kita putar di kepala kita. Wattasakhin, wattasakhin yani sifat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini, ikhwanuddin rahimakumullah, juga menunjukkan kepada kita tentang syariat mengusap khuf. Dan ini bagaimana hadis-hadis yang lalu, dan ulama menyebutkan, wallahu alam sahih saya, bahwa hadis-hadis tentang mengusap khuf ini banyak dan mutawatir ilmu'nya. Faedah yang kedua adalah mengusap imamah. Mengusap imamah seperti yang kita sebutkan dalam bab mengusap kepala, bahwa Nabi SAW mensyariatkan mengusap imamah saja atau mengusap kepala saja atau mengusap imamah dan sebagian dari kepala, yakni rambutnya pada ubun-ubunnya. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya dan pada bab wudu. Nah, hadis berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu mawqufan wa Anas marfu'an, idza tawadda ahadukum wa labisa khuffayhi falyamsah alayhima wa yusalli fihima wa la yaqna'huma in syaa'a illa min janabatin. Akhrajahu Dharqutni wal Hakim wa shahhahu. Dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, yakni hanya sampai pada Umar radhiyallahu anhu ucapan beliau. Wa Anas marfu'an, dalam riwayat Anas marfu', yakni sampai pada Rasulullah, Nabi yang mengucapkan. Idza tawadda ahadukum, apabila seseorang di antara kalian tawadda berwudu, wa labisa khuffay, dan memakai dua khufnya, fal yamsah alaihima, maka hendaknya dia mengusap keduanya. Wal yusalli fihima, dan salatlah dengan kedua khufnya. Wala yaqna'huma, janganlah dia melepas keduanya, insya'a, apabila ia berkehendak demikian. Illa min janabatin, kecuali disebabkan janabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkan. Syekh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Pada hari ini juga disebutkan tentang syariat mengusap khuf. Syariat mengusap khuf. Kemudian juga faedah yang lain, syariat salat dengan memakai khuf. Wal yusalli fihima, syariat salat dengan khuf. Begitu pula dengan sepatu dan yang jenisnya, sandal diperbolehkan. Hanya saja, lihatlah tempat yang digunakan untuk sholat dengan khuf atau sandal atau sepatu. Kalau tempat itu tempat yang bersih, kata ulama, misal di masjid-masjid pada umumnya, janganlah dia memakai sandalnya atau sepatunya untuk sholat di dalam masjid. Ya. Yeah. Adapun sholat di tempat yang memungkinkan untuk dipakai sandal atau sepatu, boleh. Misal, yakni masjid yang dari tanah, lantainya tanah, pasir. Atau misalnya masjid yang memang khusus diperbolehkan sholat dengan sandal atau sepatu. Atau mungkin di rumah kita sendiri. Apa yang semakna dengan itu? Adapun di masjid yang itu bersih, orang-orang tidak memakai sandal dan sepatu, maka janganlah ia sholat di situ dengan sandal dan sepatu sebagaimana fatwa para ulama. Kemudian beliau mengatakan insya'a, bila beliau ia berkehendak, yakni ini perintah yang tidak wajib, ini tidak wajib dilaksanakan, tapi ini diperbolehkan, mubah atau sunnah untuk dilaksanakan. Namun boleh ia tak melakukannya karena Nabi memberikan takhyir, pilihan, insya'a. Hadis berikutnya wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathat ayyam wa layaliyahunna wa lil muqim yawman wa layla idza tatahhara falabisa khuffay an yamsaha alayhima akhrajahu Dharqutni wa sahahu Ibn Khuzaimah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa, wa beliau memberikan rukhsah keringanan lil musafir, bagi musafir thalathata ayyamin wa layaliyahun, 3 malam 3 hari 3 hari 3 malam, dan bagi muqim yauman wa layla, sehari semalam, idza tatahhara, apabila beliau orang itu telah bersuci, malah bisa khufay, kemudian memakai kedua khufnya. An yamsaha alaihima, diperbolehkan mengusap kedua ini. Ya. Akhrajahu Dharqutni, riwayat Dharqutni dan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Asy-Syalbani rahimahullah juga menyebutkan. Hadis ini makna dengan yang sebelum-sebelumnya dari sisi tauqit, penetapan waktu dan syarat bersuci sebelum memakai kuf. Hadis yang terakhir dari bab المسح على الخفين وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسه على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. يعني أبو عمارة رضي الله عنه يبركت بوارك yani ia berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffaini, bolehkah saya mengusap dua khuf? Dia mengatakan na'am, boleh. Qala yawman, satu hari ya Rasulullah. Qala na'am, ya, satu hari. Qala wa yawmin, dua hari ya Rasulullah. Qala na'am, ya, dua hari. Ala thalathat ayyam, 3 hari ya Rasulullah. Qala na'am, ya, 3 hari. Wa ma syi'ta, dan sekehendakmu. Riwayat Abu Dawud yang beliau mengatakan laisa bil qawi, tidak qawi. Ikhwani rahimakumullah. Pada hadis ini terdapat juga taukid penetapan waktu, tapi di sini Nabi SAW kemudian mengatakan wa ma syi'ta, dan apa yang engkau kehendaki. Sehingga diperbolehkan lebih dari 3 hari. Tapi hadis ini dhaif, di sini lemah. Bahkan An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muhadzab mengatakan bahwa ulama sepakat hadis ini dhaif. Banyak di situ rawi yang majhul, tak dikenal. Ya, ramai di sana rawi yang tak dikenal. Rijaluhu la yu'rafun. Rawinya tak dikenal. Kejulun. Sehingga hadis ini dhaif dan secara makna bertentangan dengan hadis yang sahih. Yaitu at-tawqit, penetapan waktu. 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi muqim. Wallahu a'lam. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan al-mas'ah al-kufain. Di sana ada beberapa hukum yang lain, di antaranya apakah dipersyaratkan kuf tersebut kuf yang bagus yang semuanya tertutup, ada lubang-lubangnya. Khilaf di antara ulama dalam bab ini, yang sahih atau yang rajih diperbolehkan walaupun kuf tersebut ada kerusakan, ada sedikit banyak lubang. selama hub tersebut masih bisa dipakai. Yang kedua, masalah yang lain, apakah melepas hub membatalkan wudhu? Khilaf di antara ulama yang rajih bahwa melepas hub tidak membatalkan wudhu. Melepas hub tidak membatalkan wudhu. Allahu'alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat dipahami, dan mohon maaf di sini ramai orang mauludan ini, jadi suara di sana sini sedang melakukan bid'ah maulid. Allahu musta'an. Semoga antum tetap mendengar suara ini dengan baik dan dengan jelas. Fadhol. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Suara antum jelas. Barakallahu fikum. Ya. Ustaz ada dua soalan Ustaz. Insya Allah. Ya. Ya Ustaz, yang hadis daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Yang hadis laukanad dinu bin ra'i. Apakah hadis ini bisa digunakan sebagai dalil yang tentang apa kita tak boleh buat bid'ah seperti gitu? Yang kalau kita tak boleh apa? Bisa menjadikan dalil kepada orang-orang awam yang mereka tak bisa menggunakan apa hukum akal. Jadi anda gunakan hadis ni, bisa ya? Belum paham. Coba ulangi lagi, sekali lagi. Apakah hadis ini tidak bisa digunakan? Bisa anda gunakan hadis ini sebagai hujah kepada orang-orang awam yang melihat agama ni tak perlu nak ikut sunnah. Yang hadis Ali ni. Yang hadis Ali tadi, yang laukan ad-dinu bil ra'in. Ya. Bisa ya? Ada dipakai hujah terhadap orang awam yang membuat agama ni mengatakan yang gak perlu ikut sunnah. Ya, sebagai hujah bagi ahli sunnah untuk menentang mereka ahli bid'ah. Ya, karena bid'ah itu mereka lakukan karena istihsanat, anggapan baik dengan akal mereka, bukan anggapan baik dengan syariat. Ya, termasuk dalam bab maulid, mereka tak ada dalil untuk merayakan maulid Nabi. Ada dalil dari Quran maupun hadis. Tapi mereka dengan akal bahwa ini adalah dalam rangka mencintai Rasulullah, dalam rangka menghormati Rasulullah, maka kita lakukan perayaan maulid. Nah, ini akal, istihsan. Dan kita katakan agama tidak dengan akal, agama dengan wahyu. Kalau ada dari Quran tentang perayaan maulid Nabi, sami'na wa ata'na. Kalau ada dari hadis Nabi tentang maulid Nabi, sami'na wa ata'na. Ya, ad-dinu bil wahyi la bil ra'yi. Agama itu dengan wahyu, bukan dengan akal pikiran. Naam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menganggap baik dengan akal pikiran, ia akan membuat syariat. Nah, inilah yang dilakukan orang-orang. Syafi'i menentang istihsanat, anggapan-anggapan baik dengan akal pikiran itu. Ya, yang bertentangan dan tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu pula bid'ah-bid'ah yang lain. Hadis ini sebagai hujjah bagi ahli sunnah untuk menentang mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khair. Apa Ustaz yang tentang Khufain, apakah ada berbeza dengan khufain kulit dan khufain kain? Tak ada beda, sama saja. Boleh mengusap dengan mengusap kaos kaki yang terbuat dari kain dan dari kulit, boleh. Dan harus tutup mata kaki ya? Nah? Harus tutup mata kaki ya? Ya, menutup mata kaki. Ada khilaf di antara ulama bila apabila tidak menutup mata kaki. Wallahu a'lam, Asy-Syalbani rahimahullah membolehkan mengusap yang tidak menutup mata kaki atau disebut dengan na'al. Yang tidak menutup mata kaki, misalnya sebagian sepatu yang tidak menutup pada kaki, apakah boleh? Saya ingat saya, Asy-Syalbani rahimahullah membolehkan. Berdasarkan beberapa hadis. Nah, Ustaz. Adham. Jazakallahu khair. Enggak ada suara lagi. InsyaAllah. Baik, jazakallahu khair. Allah berikutum. Suaranya jelas, kata jelas. Naam, jelas. Alhamdulillah, Ustaz. Allah yuhayyi. Untuk mendengar ini apa enggak ini? Orang-orang maulidan dengar? Apa ya? Dengar suara-suara luar ini apa enggak? Dengar di belakang itu suaranya. Bising ya? Bising. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.